Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala al-muallif wa huwa Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Berkata penulis Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah an Suhaib radhiyallahu anhu, Suhaib bin Sinan bin Malik bin Abad bin Amr bin Aqil, Suhaib bin Sinan bin Malik bin Abad bin Amr bin Aqil bin Jandalah bin Khuzaimah, kannahu Rasulullah sallam Aba Yahya, Rasulullah SAW memberi kunyah kepada Suhaib bin Sinan Abu Yahya. Jadi Abu Yahya, kunyah Suhaib bin Sinan adalah pemberian Rasulullah SAW. Abu Yahya, kunyah Suhaib bin Sinan adalah pemberian dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan kunyah kepada Suhaib dengan kunyah Abu Yahya. Nam, ibu Suhaib bernama Salma, Salma bintul Harith bin Ma'bad. Beliau dilahirkan tahun 32 sebelum Hijriah dan meninggal pada tahun 38 Hijriah. Beliau meninggal di kota Madinah pada bulan Syawal. Tahun berapa tadi? 38 Hijriah. Dan dikuburkan di pekuburan Baqi' yang ada di kota Madinah. Dalam keadaan usia beliau ketika itu berusia 70 tahun. Wa huwa ibnu sab'in. Beliau berusia 70 tahun ketika meninggal. Nah, Suhaib bin Sinan meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW an Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kana malikun fi man kana qablakum, adalah seorang raja pada umat sebelum kalian. Naam. Wa kana lahu sahir. Raja tersebut memiliki seorang tukang sihir. Falamma kabira. Ketika tukang sihir itu telah tua. Berusia tua, lanjut usia. Naam. Qala lil malik, tukang sihir yang telah tua tadi berkata kepada sang raja, inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu sihra. Berkata tukang sihir kepada sang raja, sesungguhnya saya telah tua. Naam. Fab'ath ilayya gulaman. Oleh karena itu, utuslah kepadaku seorang gulam. Gulam adalah seorang anak yang belum mencapai usia balig. Gulam. Istilah gulam. Ya. maksimalnya hampir mendekati balik. Nah, di masa ini dikenal dengan remaja ABG yang belum balik tadi, ya, belum ada tanda balik, belum berusia 15 tahun, ya, belum nyam tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, nah, belum ihtilam, nah ini belum balik berarti, ya, kalau sudah, ya, tumbuh rambut, nah, sekitar kemaluannya belum berusia 15 tahun berarti sudah balik, walaupun berusia 12 tahun, ya, begitu pula pada wanita, nah, sudah mimpi, nah, walaupun belum berusia 15 tahun, ya, kalau sudah pernah mimpi, nah, pada apa ini bangun, nah, berarti sudah balik, walaupun belum genap berusia 15 tahun, nah, masih usianya 12 tahun, tapi sudah mimpi, nah, sudah balik, nah, jadi demikian. Yang balik ini senyum-senyum. Nah, pada balik masih muda. Nah, di masa ini anak-anak muda cepat balik ini. Nah, mungkin faktor zaman yang beda. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi wanita demikian pula. Ya. La ilaha illallah. Berkata tukang sihir kepada sang raja, "Nam, sungguh saya telah tua. Maka oleh karena itu utuslah kepada saya, ya, seorang gulam, seorang pemuda yang telah kita sebutkan tadi kriterianya. Wa'allimhu as-sihra, yang saya akan mengajarkan dia sihir. Saya akan mengajarinya sihir. Saya akan mengajarkan kepadanya sihir." Nam, harus ada pelanjut ini. Ya, tukang sihir juga harus ada pelanjutnya. Nah, tidak hanya seorang dai, ternyata tukang sihir butuh pelanjut. Nah, agar sihirnya bisa diwariskan kepada muridnya. Maka faba'atha ilaihi ulaman yu'allimuhu. Lalu sang raja mengutus kepada tukang sihir tersebut seorang gulam, seorang pemuda. Nah, untuk mengajarinya sihir. Nah, yang dia akan mengajarkan kepadanya sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib fa qa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa a'jabahu. Dan adalah seorang pemuda ini yang diutus kepada tukang sihir untuk menimba ilmu sihir kepada tukang sihir. Nah, ketika dia berada dalam perjalanannya, nah, dia berjumpa dengan seorang pendeta di dalam perjalanannya, adalah dia dalam perjalanannya selalu melewati 6 tempat seorang pendeta. Ini jarak antara tempat tinggalnya dengan, ya, tempat tukang sihir, dia harus melewati tempat tinggal sang pendeta, seorang rahib. Rahib ini adalah seorang ahli ibadah. Ya. 6 yang si pendeta ini masih mengamalkan ajaran Injil, ajaran Nabi Isa dengan murni, ya, tanpa sebelum ada perubahan, ya, pada Injil tersebut. Nah, jadi seorang rahib yang mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Isa alaihissalam. Nam, apa yang tertera dalam Injil sebelum adanya perubahan. Nah, yang berbeda dengan pendeta-pendeta yang ada di zaman ini dan sebelum atau setelah terjadinya perubahan, maka tidak boleh ya, terjadi perubahan pada Injil. Naam. Faqa'ada ilaihi. Si pemuda itu duduk kepada sang rahib. Duduk wa sami'a kalamahu, dan mendengarkan ucapannya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh si rahib. Ya. Singgah. Jadi sang pemuda ya, ketika akan menuju tukang sihir, dia singgah dulu. Singgah kepada sang rahib, kepada sang pendeta tadi. Singgah, duduk, ya, mendengar apa yang disampaikan oleh si rahib, ya. Maka dia pun fa'ajabahu. Maka dia pun terkagum kepada sang rahib. Ya, a'jabah. Terkagum kepada sang rahib. Dari apa yang disampaikan oleh sang rahib, dari ilmu, ya, yang ada dalam Injil tentunya. Nah, yang merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sang pemuda tadi, si pemuda takjub kepada sang pendeta. Nah, wa kana idza ata as-sahir marra bir-rahib wa qa'ada ilayhi. Dan ada demikian, apabila si pemuda itu mendatangi tukang sihir, maka dia pun melewati sang rahib, ya, melewati sang rahib dan duduk kepada rahib tersebut, kepada pendeta itu, mendengarkan apa yang disampaikan, ya, karena dia sebut di awal perjumpaannya dia kagum, ya, seperti kita mendengarkan ilmu, duduk di majelis ilmu, ya, yang awalnya sebagian ikhwanuna masih awam, ya, belum mengerti tentang ilmu. Ketika dia duduk di suatu majlis ilmu, dia mendengarkan karamullah wa karam Rasulullah SAW, dia merasa luar biasa ini, ya, ini yang saya cari, inilah yang menenangkan jiwa saya ini, ya, saya tidak mendapatkan ketenangan seperti apa yang saya rasakan di majlis ilmu. Demikian, ya, di masa dahulu demikian, ya, si pemuda ini merasakan, ya, apa yang kita rasakan mendengarkan kalamullah, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia demikian keadaannya ketika hendak mendatangi tukang sihir yang akan mengajarinya sihir. Nah, dia pun melewati sang pendeta, ya, dan duduk padanya. Nah, mendengarkan ucapannya. Baik. Faida atas sahir dorobahu. Ya, jika dia mendatangi tukang sihir, ya, datang kepada tukang sihir. Nah, maka si tukang sihir itu pun dorobahu. Ya, doroba al-gulam. Ya, doroba as-sahiru al-gulam. Ya, si tukang sihir ini mukul si pemuda tadi. Kenapa dipukul? Karena suka terlambat. Nah, ini diikop juga, ya. Nah, ternyata tukang sihir, nah, sama juga dengan belajar ini, ada ikopnya, ya, dipukul. Itu ini pakai, ya, hukuman tempo dulu ini. Nah, tempo dulu anak-anak yang ini diikop dengan cara dipukul. Kalau sekarang bukan zamannya lagi. Dulu, ya, kami dulu belajar, ya, kepada guru kami ngaji, kalau salah dipukul, ya, sampai nangis-nangis kalau pulang. Tapi tidak merasa ini, enggak, senang malah, datang lagi besoknya. Kalau sekarang, wah, anaknya baru dicuil sedikit, marah. Nah, ini kondisi yang sangat berbeda. Hey, dorobahu, si tukang sihir tadi memukul, ya, si pemuda ini. Nah, karena suka terlambat. Kenapa terlambat? Soalnya singgah dulu, ya, singgah dulu kepada si pendeta. Nah, duduk-duduk, ya, sambil mendengar apa yang disampaikan sang pendeta. Nah, dan dia pun merasa takjub. Nah, jadi dia belajar juga, ya, kepada sang pendeta. Nah, fasyaka dzalika ila ar-rahib. Lalu sang pemuda mengadukan hal itu kepada si pendeta. Nah, mengadukan hal itu, apa yang diadukannya? Dia mengadu, setiap saya sampai ke tukang sihir, ya saya selalu dipukul. Ya, diberi hukuman karena terlambat. Ya. Nah, tapi kan sang rohib ini sabar. Ya, begitu seorang pendidik menjabari muridnya, tidak langsung, enggak boleh. Ya, tinggalkan saja itu pelajaran demikian. Enggak. Ya, syai'an fa syai'an, bertahap dalam dakwah. Ya, tidak langsung suruh tinggalkan, tidak. Ya. Sang rohib memberi nasihat, memberi bimbingan kepada si pemuda. Bagaimana bimbingannya, arahan si pendeta kepada sang pemuda ini? Ya, faqala idza khashita as-sahira, jika engkau takut kepada tukang sihir yang mengajarimu sihir, nah, faqul, maka katakan kepadanya, habasani ahli, keluargaku menahanku. Ya, keluargaku menahanku karena ada beberapa urusan yang harus dikerjakan. Jadi keluargaku menahanku, ya, karena ada urusan yang harus dikerjakan, harus diselesaikan. Nah, itu alasan yang kau kemukakan kepada si tukang sihir. Jadi kalau kau dia terlambat, bilang saja habasani ahli. Ya, katakan kepadanya habasani ahli. Keluargaku menahanku. Ya, untuk melakukan beberapa urusan di rumah atau urusan yang lain. Nah. Baik. Wa idza khashita ahlak, dan jika engkau takut kepada keluargamu ketika datang terlambat, ya, setelah menimba ilmu, belajar baik kepada rahib, kepada tukang sihir, nah, maka katakanlah kepada keluargamu, faqul habasani as-sahir, si tukang sihir menahanku. Ya, artinya masih mengajari saya ilmu, ilmu sihir. Iya. Jadi si tukang sihir ini menahan saya, ya, terus diberikan ilmu-ilmu sihir, diajarkan kepadanya ilmu sihir. Nah, karena ilmu sihir ini kan mungkin sudah antum ketahui, sihir itu ada dua, ya, hakiki dengan takhyili. Nah, hakiki dan takhyili. Nah, ada yang hakiki, nah, yang diibaratkan dengan ibaratun, kata Syekh Shalih Fauzan, ibaratun an 'uqdin. Ya, satu ungkapan, ya, nah, ibarat dari suatu buhul-buhul, itu hakiki itu yang diikatkan oleh tukang sihir, ya, yang diikat oleh tukang sihir pada buhul-buhul tersebut. Nah, la haula wa quwwata. Adapun sihir takhili, inilah yang, ya, yang khayalan saja, yang banyak terjadi di zaman ini, sihir yang, nah, menjadikan seorang itu terkhayalkan. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ya, sihir khayil, takhyil itu bisa seperti orang ketika berjalan di atas api, makan api, ya, ditindis mobil, ya, ditindis mobil enggak mati. Masuk ke dalam api tidak mati. Makan api tidak mati. Ya. Ya, dan yang lain sebagainya. Itu namanya sihir takhyili. Nah, sekarang dalam pandangan kita kenyataan, potong kepalanya, badannya terbelah dua, padahal tidak demikian sebenarnya hakikatnya. Namun terkhayalkan. Ya. Kemudian menyatu kembali. Itu semuanya sihir takhyili. Nah. La haula wala quwwata illa billah. فبينما هو ذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس ya. Jadi ketika dalam kondisi yang demikian, ya, ketika dia si pemuda tadi berada dalam di atas hal itu, berada di atas kondisi seperti itu yang setiap harinya, ya, ketika hendak datang ke tukang sihir, dia pun singgah ke sang rohib, ya, menimba ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh si rohib, terus demikian, ya, hari demi hari demikian, sebelum datang ke tukang sihir singgah dulu, nah, terus demikian. Pada suatu hari, nah, ketika hendak mendatangi, ya, si tukang sihir, nah, it ata ala dabbah, Ya, jadi ketika hendak datang ke tukang sihirnya, nah, ketika itu dia pun didatangi oleh, ya, jadi terhalangi oleh binatang yang besar, ya, dabba azimah, binatang yang besar, yang mana binatang yang besar ini, nah, menghalangi manusia, menghalangi manusia untuk lewat, ya, termasuk dia, ya. Jadi ketika hendak mendatangi, ya, si tukang sihirnya, yang dia pun harus singgah ke si rahibnya, sebelum sampai kepada si rahib, belum sampai, belum melewati tempatnya si rahib, ya, ada seekor atau seekor binatang yang besar yang menghalangi tempat lewatnya, ya, yang biasanya dia melewati jalan itu. Nah, yang juga manusia pun terhalangi jalannya. Fahabasatin nas. Nah, manusia pun terhalangi sebab hewan yang besar itu. Baik. Faqala, lalu si pemuda itu berkata, al-yawma a'lamu sahir. Nam afdalu amir rahib afdal. Hari ini saya akan mengetahui siapa yang lebih afdal, siapa yang lebih utama, si tukang sihir ataukah sang pendeta. Siapa yang lebih utama ini, siapa yang lebih hebat ini ilmunya ini, ilmunya sang pendeta atau si tukang sihir, ya. Jadi ternyata dia belajar dua-duanya, ya. Dia belajar kepada sang rohib apa yang disampaikan, dan kemudian dia juga datang kepada tukang sihir. Nah, hati-hati di zaman ini, jangan kemudian ini jadikan, ya, diambil faedah. Boleh kita mengambil, ya, kita belajar ilmu, ya, lalu kita juga belajar sihir. Tidak boleh, tidak. Nah, ya, salah faham. Nanti kita akan terangkan, ya. Nah, ini kisah yang terjadi di masa umat Muhammad SAW. Nah, sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Nah, maka si pemuda tadi mengatakan, hari ini saya akan mengetahui, ya, siapa yang lebih afdol. Nah, apakah si tukang sihir atau si pendeta? As-sahir afdol, amir rahib afdol. Si tukang sihir yang lebih utama ataukah si pendeta, sang pendeta yang lebih utama? Nah, dalam hal mengajarkan ilmu. Nah, fa'akhadha hajaran. Lalu dia mengambil sebuah batu. Nah, diambil batu. Faqala. Nah, berkata, berdoa, seraya berdoa, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbata hatta yamdi an-nas aw hatta yamdi an-nas. Naam, ya Allah, in kana amru rahib, in kana amru rahib ahabba ilaik, ya Allah, jika perkara sang pendeta, jika urusan si pendeta, jadi ilmu yang diajarkan tentunya, ya, ya. Nah, ajaran sang pendeta yang dimaksud, ya, urusan ini ajaran, ya, dari kalam, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh si pendeta. Nah, lebih engkau cintai daripada urusan tukang sihir, daripada ajaran tukang sihir. Nah, ya Allah, jika ajaran si pendeta lebih engkau cintai daripada ajarannya si tukang sihir, urusannya si tukang sihir, faqtul hadhihi dabbah. Nah, maka bunuhlah hewan yang besar ini. Ya. Bunuhlah hewan yang besar ini. Matikanlah hewan yang besar ini. Ya, dengan batu ini. Dengan batu tersebut, ya, dilempar. Nah, agar supaya hatta yang dia nas, agar manusia bisa lewat, ya, agar manusia bisa lewat. Nah, berlalu, ya, yang dia itu berlalu. Nah, agar manusia itu berlalu, lewat, ya, bisa meneruskan perjalanannya, lewat, berlalu, ya. Naam. Faramaha faqatalaha wa madan nas. Lalu si pemuda tadi melempar hewan yang besar tersebut, ya, dengan batu tadi, hajar, sehingga dia pun membunuhnya. Faqatalaha, sehingga dia pun membunuh hewan yang besar tadi dengan hanya sebuah batu. Nah, tapi dia sebelum melempar berdoa, ya kan? Dia berdoa ingin agar Allah menunjukkan kepadanya suatu, nah, petunjuk. Ya Allah, Allahumma in kana amrur rahib, ya, ahabba ilaika min amri sahir, faqtul hadhihi dabba. Ini luar biasa ini doa, ya. Nah, ya Allah, jika urusan ajaran yang diajarkan oleh si rahib itu lebih engkau cintai daripada apa yang diajarkan oleh si tukang sihir, maka bunuhlah, ya, hewan yang besar ini agar manusia bisa lewat, ya, meneruskan perjalanan. Ketika dia melempar hewan yang besar tadi, nah, dia pun membunuhnya. Wa madhannas, sehingga manusia pun bisa lewat, ya, sehingga manusia pun berlalu lewat untuk melanjutkan perjalanan. Baik. Fa atar rahiba fa akhbarahu. Si pemuda tadi mendatangi si pendeta. Nah, kemudian mengabarkannya, mengkhabarkan, menceritakan apa yang terjadi. Jadi sang pendeta, ya, ya rahib, tadi sebelum saya sampai ke sini, ya, ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan kami. Lalu saya lempar dia, ya, dengan batu. Sebelum saya melempar dengan batu, saya berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir, faqtul hadhihi dabba. Luar biasa doanya. Nah. Ya. Hatta yamdi an-nas. Baik. Maka berkata rahib, faqala lahu rahib. Nah, berkata rahib kepada si pemuda tadi, si anak ini, ya, si gulam ini, ya, hai bunayya, antal yawma afdalu minni, wahai anakku, wahai anandaku, ya, kalimat bunayya ini sama dengan, ya, ini panggilan yang lebih halus, ini bahasa Arab ini, ya, dalam bahasa kita, wahai anandaku, nah, anak, ya bni, ya, budaya lebih halus. Wahai anandaku. Nah, pengajaran adab, panggilan ini dalam bahasa Arab demikian. Ada bahasa-bahasa yang indah untuk didengar, ya, dan kita amalkan dalam keseharian kita. Nah, dalam memanggil seorang, nah, orang tua kita atau anak kita dan yang lainnya. Wahai anandaku, engkau hari ini afdalu minni, lebih utama dariku. Ya, engkau hari ini lebih utama dari saya. Wah, masya Allah. Ya, bisa bunuh hewan besar. Ya, baru belajar sedikit. Masya Allah. Nah, Allah berikan keutamaan kepada si pemuda tadi. Qad balagha min amrika ma ara. Sungguh engkau telah sungguh. Ya. Nah, dari urusanmu telah mencapai apa yang aku lihat. Nah, ini pada urusanmu, pada ajaran, pada ilmu yang engkau telah pelajari, engkau telah mencapai apa yang kau lihat, apa yang aku lihat. Ya, artinya selama ini, ya, si tukang sihir belum mungkin mendapatkan melihat sesuatu yang mukjizah. Ini kan luar biasa, ya, atau karamah. Ya, bukan mukjizah, ini bukan nabi, orang soleh. Ya, karamah yang luar biasa ini. Ya, bisa bunuh hewan besar hanya dengan sebuah batu. Nah, biasanya kalau kita melempar hewan besar, ya, hewannya bisa ngamuk, dikejar kita. Nah, ya kan, berancang macam. Anjing kecil di depan itu saja, ya, bisa menerkam. Atau anjing gila, ya, lempar, ya, kena, bisa balik menerkam. Ini hewannya besar, hanya mati dengan sebuah batu. Baik. Kemudian berkata si rahib kepada sang pemuda tadi, wa innaka saltubtala, sesungguhnya engkau akan diuji. Sesungguhnya engkau akan diuji. Fa in ibtulita fala tadulla alayya. Nah. Maka jika engkau diuji, ya, akan diberi ujian. Jadi sudah diingatkan oleh si rahib, engkau akan diberi ujian, dan engkau jika diberi ujian, maka jangan engkau tunjukkan kepadaku. Ini jangan tunjuk saya ini, saya mengajari engkau. Ya, beri ilmu. Nah, jangan engkau ya. Jangan engkau menunjukkan kepadaku. Nah, yang disuruh tunjukkan tentunya tunjukkan di mana tempatnya si rahib. Ya, jangan engkau tunjukkan tempatku, tempat tinggalnya. Maksudnya ditanya tempatnya ya. Nah, jangan engkau tunjukkan tempatku. Nah, wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abrasa. Adalah si pemuda tadi, si pemuda tersebut, yubri'ul akmaha wal abras. Ya, bisa menyembuhkan orang yang buta. Akmah. Yang mana akmah ini orang yang buta sejak kecil. Memang sejak lahir dia buta itu. Nah, wal abras. Abras ini ya penyakit kulit kusta yang biasanya itu kalau muncul biasanya kulit-kulit menjadi putih, putih-putih si kusta itu. Ya. Masyaallah salamul afiyah. Ini penyakit kusta. Baik, yang pernah merebak ya wabah kusta. Nah, di zaman-zaman sebelumnya. Naam. Allahumma shalli wa sallim. Termasuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah terjadi penyakit wabah kusta. Baik. Wa yudawi an-nas ya, wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa'i. Dia bisa mengobati manusia dengan seluruh ya, dari seluruh jenis-jenis penyakit. Jadi dari seluruh ya, penyakit. Jadi luar biasa ini. Bukan cuma orang yang ya buta, orang yang terkena penyakit kulit, kusta, namun bisa juga menyembuhkan penyakit yang lain. Ya, dia bisa mengobati manusia dari seluruh penyakit-penyakit yang ada. Fasami ajalisun lil malik kana qad amiya. Nah, jalis lil malik, jalis ini orang yang biasanya suka menemani sang raja. Jalis lil malik, menteri ya, menteri sang raja. Nah, mendengar ya, khobar, mendengar tentang si pemuda tersebut yang bisa mengobati berbagai penyakit. Dan adalah si menteri ini ya, adalah orang yang buta. Ya, dia telah lama buta. Wada'aniyah. Ya, dia telah lama buta ini. Sudah lama buta, sudah sembuh-sembuh juga. Ya, tidak kunjung sembuh. Ya. Datanglah dia, kemudian setelah dia mendengar khabar tentang si pemuda tersebut. Nah, fa'atahu bihadaya katiratin. Nah, maka dia pun mendatangi fa'ata al-ghulama. Dia pun mendatangi si pemuda tersebut ya. Jadi si sang menteri ini ya, yang biasa berada di samping sang raja, duduk bersama sang raja, biasanya kan raja ada menterinya yang biasa menemaninya ya. Nah, baik, maka si menteri tersebut mendatangi si pemuda. Nah, dengan membawa hadiah yang banyak, hadiah katsirah ya, ini jamak dari hadiah, hadiah katsirah, hadiah yang banyak. Nah, lalu sang menteri berkata kepada si pemuda tadi, faqala ma hauna laka ajma'u in anta syafaitani. Nah, apa yang saya kumpulkan di sini untukmu ya, apa yang saya kumpulkan hahuna ya di sini laka untukmu semuanya ya, semuanya untukmu. In anta syafaitani, jika engkau menyembuhkan aku, ya, jika engkau menyembuhkan aku, apa yang saya kumpulkan ini, yang ada di sini, semuanya untukmu, semuanya menjadi milikmu. Nah, ini disampaikan oleh sang menteri kepada si pemuda tadi. Faqala, lalu sang pemuda berkata, nam, inni la ashfi ahadan, sungguhnya saya, ya, tidaklah mampu menyembuhkan seorang pun. Ya, sebenarnya saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allah Ta'ala. Ya, sungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Jadi bukan saya yang menyembuhkan. Coba lihat, luar biasa tauhidnya nanti. Ya. Jadi kadang ada sebagian orang, ya, kalau ruqyah orang membacakan ayat orang yang terkena sihir, seakan-akan dia menyembuhkan. Ya, apalagi ketika diberi upah. Ya, membuka klinik ruqyah. Wah, saya hebat ini, bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir. La haula wala quwwata illa billah. Terkadang orang ini yang tersihir juga. Ya. Asallahu salamul afiyah. Dia tidak sandarkan kesembuhan itu kepada Allah. Yang menyembuhkan itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah. Ya, sama sang pemuda ini, luar biasa dia paham. Bukan dia menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Innama yashfi Allah. Sungguhnya hanyalah yang menyembuhkan. Nam, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dialah yang menyembuhkan. Ya, sungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Nam, fa in amanta billah da'awta Allah fa syafaka. Jika engkau beriman kepada Allah, wahai sang menteri, jika engkau beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau. Ya, agar Allah menyembuhkan engkau, fasyafaka, agar Allah menyembuhkan engkau. Naam, fa amana billahi ta'ala, maka sang menteri pun beriman kepada Allah. Masya Allah, sang pemuda masih kecil sudah pandai berdakwah. Ya, coba lihat, masih kecil, masih gulang, ya, masih tidak dianggap oleh sebagian orang, belum syah, belum sampai tingkat balik. Ya, coba dia mampu mengajak manusia kepada tauhid. Ini luar biasa ini. Ya, ini semangat bagi antum ini. Ya, untuk berdakwah. Coba lihat, sang menteri pun bisa masuk. Ya, masuk ke dalam agama Allah, masuk beriman kepada Allah. Yang tadinya kufur. Ya. Fa amana billah, sang menteri pun beriman. Dia pun beriman kepada Allah. Ya, fasyafahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya. Ya, fasyafahu Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyembuhkannya, menyembuhkan sang menteri. Baik. Fa ata al-malika fa jalasa ilaihi kama kana yajlis. Lalu kemudian sang menteri mendatangi sang raja. Fa ata al-malika, sang menteri mendatangi sang raja. Ya. Fa jalasa ilaihi, dia pun duduk kepadanya. Duduk bersama sang raja. Kama kana yajlis, bagaimana biasanya dia duduk di tempatnya, kan? Ya, sang raja, ada raja di sini, menterinya sebelah kanan kiri. Ya. Nah. Sebagaimana kana kama kana yajlis, sebagaimana biasanya dia duduk. Faqala lahu malik, faqala lahul malik. Ya. Sang raja pun berkata kepada sang menteri. Ya, faqala lahu li lil jalis. Ya. Baik. Faqala lahu al-malik, sang raja pun berkata kepada sang menteri, man radda alaika basaraka, man radda alaika basarak, bertanya sang raja, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Ya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Qala, sang menteri berkata, rabbi, Tuhanku. Ya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Kok bisa melihat kamu? Lamanya kamu bersama saya. Ya, dalam keadaan buta, tiba-tiba kamu bisa melihat. Siapa yang ini, luar biasa ini, hebat ini. Nah, kurang lebih ini takjub, kagum ini. Ya, atau heran. Heran sang raja ini. Sehingga dia bertanya kepada sang menteri, "Man radda alaika basarak?" Ya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Maka dia pun berkata, "Rabbi, Tuhanku." Ya. Qala, "Awalaka Rabbi ghairi?" apakah engkau memiliki Rabb Tuhan selainku? Nah, berarti ini mirip Fir'aun ini. Ya, raja yang zalim, yang kufur kepada Allah. Yang menganggap dirinya Tuhan. Ya kan? Nah, merasa tidak ada Tuhan. Ya, yang berhak untuk nah, dihormati, disembah kecuali dia. Awalaka nah, Rabbun ghairi, apakah engkau memiliki Tuhan selainku, Rabb selainku? Nah, qala, berkata sang menteri, Rabbi wa Rabbuka Allah. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Rabbi wa Rabbuka Allah. Rabbku dan Rabb engkau adalah Allah. Nah, fa'akhadahu, ya, sehingga sang raja pun menyiksanya. Akhadah. Nah, adzab. Ya, sang raja pun menyiksa. Siapa? Fa'akhadha man? Nah, al-jaris. Jaris. Nah. Fa'akhadha jalisan lil-malik. Sang menteri yang biasa duduk. Ya, bersama sang raja. Nah, sang raja pun menyiksanya. Falam yazal yu'adzibuh hatta dalla 'ala al-ghulam. Ya. Dan terus menerus. Ya. Sang raja menyiksanya sampai dia menunjukkan kepada si pemuda tadi. Ya, sampai dia menunjukkan kepada si pemuda tersebut. Ya, bahwasanya yang menyembuhkan saya adalah sang pemuda, seorang pemuda. Ya. Yang luar biasa, yang dia pun mengajariku agar saya beriman kepada Allah. Nah, bagi Abil Gulam, lalu didatangkanlah si pemuda tersebut. Nah, di Abil Gulam didatangkanlah si pemuda itu. Nah, dihadapkan kepada sang raja, dihadapkanlah si Gulam. Ya, didatangkanlah si pemuda tersebut. Ya, dihadapkan kepada sang raja. Faqala lahul malik. Ya, si raja tadi berkata kepada si pemuda, nah, ayy bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras, wa taf'al wa taf'al. Wahai anakku, wanandaku. Ini anak-anak ini, masih kecil ini. Ya, maka dia bilang, wahai, ya bunayya, ya anak kecil ini. Apa juga kamu ini? Ya, ini remehkan, kan begitu. Bahasanya ini, bahasa peremehan ini. Bunayya. Ya, artinya anak ini yang mengutus juga dulu sang raja, ya kan? Si raja ini yang membawa atau atas perintah sang raja itulah anak itu belajar kepada tukang sihir. Makanya kau ini anak kecil, ya, sudah luar biasa kau ini. Qad balagha min sihrika, ya, sihirmu telah, ya, telah sampai pada, ya, ketinggian puncak. Nah, telah melampaui, ini luar biasa ini. Artinya ini ucapan yang, ya, sangat takjub. Ya, sungguh, ya, sihirmu itu telah, ya, telah tinggi, ya, telah hebat. Nah, ma tubriul akmah wal abras, yang mana engkau bisa menyembuhkan orang yang buta sejak kecil dan orang yang terkena penyakit kusta. Wa taf'al. Dan engkau mampu melakukan ini dan melakukan yang itu. Wah, masya Allah, ini hebat ini. Ya, engkau mampu melakukan ini dan itu. Wa taf'al. Ini ungkapan si sang raja. Faqala. Nah, maka si pemuda tadi berkata, inni la ashfi ahadan. Sungguhnya saya tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allah Ta'ala. Sungguhnya hanyalah Allah yang mampu menyembuhkan. Ya, sungguhnya hanyalah Allah yang mampu menyembuhkan, bukan saya yang menyembuhkan. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib. Ya. Maka dia pun, maka si rahib pun, apa si sang raja pun menyiksa si gulam tersebut. Ya, fa akhadha al-gulam. Tadi fa akhadha al-jalis. Iya. Naam. Ini kemudiannya domir-domirnya tahu ya. Akhadha di sini akhadha al-malik, ya, al-ghulama, ya, hanya akhadha, nah, domirnya itu mustatir, takdiru huwa, huwanya kembali kepada sang raja, Dhamirhu kembali kepada, dilihat konteksnya. Tadi kembali kepada Jalis, Lil Malik. Yang sekarang kembali kepada Al-Ghulam. Enam. Ya, fa'afadahu. Ya, dhamirhu-nya kembali kepada Al-Ghulam, si pemuda. Ya, sang raja pun menyiksa si pemuda tadi. Ya, falam yazal yu'adzibuhu, dan terus menerus menyiksanya sampai dalla ala ar-rahib. Sampai anak muda tadi menunjukkan kepada si pendeta yang telah mengajari dia ilmu. Naam. Mengajarkan dia ilmu. Naam. Dari apa yang terdapat dalam Injil. Ya, agama Nabi Isa alaihissalam. Naam. Masih mau lanjutin masih. Belum selesai ini. Hanya waktu kita terlalu ya, masih singkat. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan didatangkan, dihadapkanlah si sang rahib, ya, dan bagaimana kisah selanjutnya. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan simak hadis ini dengan baik, karena di sana ya para ulama banyak memberikan fawaid. Nah, banyak memberikan fawaid, ya, terkait dengan hadis ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.